Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dalam pelajaran Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, belajar dasar agama Islam. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Di dalam kitab Durus Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, Syekh Ibnu Baz rahimahullah membuka dengan tentang urgensi kepentingan pentingnya kita mempelajari surah Al-Fatihah. Kenapa Ustadz harus surat Al-Fatihah? Alasannya yang pertama, surat Al-Fatihah merupakan ummul Quran, induk dari Al-Quran. Dan Al-Fatihah juga adalah satu bacaan yang diwajibkan di dalam sholat. Maka kalau kita ingin menghafal Al-Quran, maka terlebih dahulu kita menghafal surat Al-Fatihah. Maka dengan itu sholat akan menjadi sah. Kalau kita gak hafal surat, surat-surat pendek atau surat Al-Quran lainnya, maka tidak jadi masalah kalau sholat kita belum bisa membaca hafalan dari surat-surat yang lain. Tapi kalau kita tidak hafal Al-Fatihah, maka ini yang bermasalah, karena salat sahnya salat adalah dengan membaca surah Al-Fatihah. Maka dengan itu, bagi saudara-saudara yang belum hafal surat Al-Fatihah atau bacaan surat Al-Fatihahnya masih belum benar, maka bersemangatlah dalam mempelajarinya. Surat Al-Fatihah sangatlah penting bagi kita. Di dalam surat Al-Fatihah memiliki kandungan makna yang sangat luar biasa, dan hampir ya dikatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah kandungan Al-Quran itu sendiri, karena mengandung di dalamnya ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, maka untuk pelajaran saat ini kita akan bersama mencontohkan bacaan surat Al-Fatihah yang mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama di rumah masing-masing. Saya akan jelaskan kesalahan-kesalahan dan apa saja yang harus diperhatikan ketika membaca surat Al-Fatihah. Tentunya pembahasan tidak akan melebar, hanya saja kita akan fokus pada hal-hal yang penting dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Silakan untuk mendengarkan bagaimana bacaan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz bukan bagian dari surat Al-Fatihah, akan tetapi disunahkan, dianjurkan untuk membacanya ketika kita akan mengawali bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka apa saja yang harus kita perhatikan dalam pembacaan surat Al-Fatihah, dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Yang pertama adalah ketika membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, maka jangan membaca seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena hal tersebut menyelisihi kaidah tajwid. Bismillah dua harakat, ar-rahman dua harakat, ar-rahim baru di situ mad adid disukut, boleh 6 harakat. Maka membacanya bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Ini memanjangkan sesuatu yang tidak dibenarkan dan menyalahi kaidah. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Sama di sini juga dibaca dua harakat, arrahmanirrahim, jangan terlalu panjang, arrahmanirrahim, akan tetapi arrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, maliki yaumiddin, ma dua harokat, jangan dibaca terlalu panjang, maliki yaumiddin. Ini tidak benar menurut ilmu tajwid. Yang benar adalah maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perhatikan di sini adalah iyyaka, di situ ada tasydid, maka dibaca dengan tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyya. Nah, ini maka tasydidnya menghilang, maka ini tidak benar. Jadi ditasydidkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang perlu diperhatikan dalam ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Ih, maka tidak boleh dikolokolahkan, maksudnya dipantulkan. Ihdina, tidak boleh. Tapi dibacanya ihdina, tidak boleh ihdina. Kemudian yang berikutnya, mustaqim, tidak boleh dikolokolahkan atau dipantulkan. Mustaqim, taqim, tidak boleh dipantulkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang perlu diperhatikan di sini adalah siratal ladzina an'am, ada alif, ada hamzah dan ada ain. Maka dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu al maghdu, jangan dikolok-kolahkan, jangan dipantulkan al maghdu, maka ini salah. Yang betul al maghdu, al maghdu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdod, bukan ba. Sering kita mendengar orang membaca walabdo, maka bukan ba tetapi do, dod. Waladdo, bukan walabdo tapi waladdo. Lin, di sini harus dijelaskan karena ada tasydid. Waladdol, ditahan dulu. Dolin, kita ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdolin. Silakan disimak, semoga berfaedah, bermanfaat bagi kita dan menjadikan pelajaran ini pahala bagi kita semua, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Kita akan baca penjelasan dari Syekh. Pelajaran yang pertama adalah surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya. maka seharusnya seorang muslim ya mempelajari ayat surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang lainnya, mulai dari surat Al-Zalzalah hingga surat An-Nas. Maka bagi saudara sekalian ya, mulailah kita menghafal surat-surat pendek, terutama dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas ya, dengan cara mencari seorang guru untuk mengajarkan bagaimana cara bacaan yang benar, atau kalau tidak memungkinkan hal tersebut bisa melalui ya video-video yang sudah banyak beredar di YouTube, atau bisa menghubungi ya kami dari belajar dasar agama Islam. Dengan senang hati insyaallah kami akan ya menuntun, membimbing para ikhwah sekalian untuk bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.